إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh telah berbahagia, telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah seseorang menjadikan tameng, penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ajallatil ardu ardu ardu as-samawati wal ard tu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayyuhan nas, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain, durhaka, tidak taat kepada kedua orang tua. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan dan kebaikan orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Keutamaannya besar, kebaikannya banyak terhadap anak-anaknya. Keduanya lah yang menjadi sebab kita lahir ke dunia ini. Keduanya lah yang menjadi sebab kita bisa tumbuh dewasa sampai sekarang ini. Namun sebelum kita menjadi dewasa seperti sekarang ini, mereka para orang tua kita mengalami berbagai macam kelelahan dan kecapean dalam menelusuri kita sejak kita dikandung oleh ibu kita, sampai ibu kita melahirkan, sampai ibu kita menyusui kita, dan sampai ibu kita mendidik, merawat, melatih, dan seterusnya, melayaninya. Ini semua mereka lakukan dengan susah payah, dengan harus menanggung lelah dan capek, bahkan kadang harus bergadang malam, tidak tidur malam karena ingin anaknya tidur nyenyak, dan berbagai macam kelelahan dan kecapean yang mereka alami. Demikian pula seorang ayah, dia berusaha dan berupaya keras untuk bisa mencukupi kebutuhan nafkah anak-anaknya dari semenjak kecil sampai dia dewasa, sampai dia bisa mandiri. Ayah kita telah berusaha untuk mendidik kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita dengan bersusah payah memelihara dan menjaga kita, dan demikian seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sebagai rasa syukur, terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, dan sebagai bentuk bakti dan ihsan kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun, maka agar kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur, berterima kasih kepada keduanya. Ilaiyal masir, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Tidak diragukan lagi dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan haram hukumnya kita menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua kita. Amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah amalan yang sangat agung. Bahkan amalan ini atau perintah ini Allah Subhanahu wa taala gandingkan dengan perintah beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam beberapa ayat dari Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, Allah gandengkan dengan perintah untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah, akan aku beritahukan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian, yaitu di antaranya adalah alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian beribadah kepada Allah saja, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban bersyukur kepada Allah dan kewajiban bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkurli waliwalidayka ilayya al-masir, agar kalian bersyukur kepadaku dan agar kalian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam keutamaan-keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah afdalul a'mal ba'da shalah, amalan yang paling utama setelah amalan salat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala summa ay, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan birrul walidain setelah salat dan sebelum amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan bahwasannya birrul walidain lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan bahwasannya birrul walidain itu sendiri, berbakti kepada kedua orang tua itu sendiri adalah merupakan jihad, amalan jihad yang mulia, bahkan lebih afdal, lebih utama dari jihad. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyul walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka pemuda ini mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah engkau pada keduanya. Yaitu berbaktilah engkau kepada keduanya, karena berbakti kepada keduanya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah ibnu Jahim radhiyallahu taala, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aratu an ajzua, fajitul an astashiru, aku ingin bertempur di jalan Allah. Dan sekarang aku datang ya Rasulullah untuk meminta pendapatmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ummin, apakah engkau memiliki ibu? Maka dia menjawab, na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falzamha fa inna jannata 'inda rijliha, maka tetaplah engkau bersama ibumu, karena sesungguhnya surga ada di kaki ibumu. Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, amalan tersebut akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasannya birrul walidain adalah jihad, bahkan lebih utama dari jihad. Ayuhan nas, ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara keutamaan birrul walidain yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya birrul walidain adalah sabab dukhulil jannah, sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajima anhu. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapakah yang celaka itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga kali, Rajima anhu. Hina, rendah dia. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rendah dan hina ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka abahai ahadahuma aw kilayhima falam yadurrahuma falam yadkhulul jannah, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapakah yang hina dan rendah ini wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Salah satunya atau kedua-duanya. Akan tetapi keadaan ini tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Pemuda ini atau anak ini tidak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian, karena anak ini yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, kemudian dia tidak berbuat baik dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, fadakhalan nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasannya birrul walidain sabab dukhulil jannah, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab masuk ke dalam surga. Sedangkan uqatul walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab dukhulul nar, sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Juga di dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah, fasami'tu fiha qira'atan. Faqultu man hadha? Qala Harithah bin Mulan. Kadzalikumul birr. Wa kana abara nasu ummi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku masuk ke surga dan aku mendengar satu bacaan di dalam surga. Dan aku bertanya, man hadza? Siapakah ini?" Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Dia adalah Harithah ibnu Nu'man." Demikianlah pahala berbakti kepada kedua orang tua. Dan Harithah ibnu Nu'man ketika di dunia, dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membaca di sana dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara sebagian keutamaan-keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini perlu untuk ditanbih bahwasannya dari kedua orang tua tersebut, manusia yang paling berhak bagi seorang anak untuk berbuat baik dan berbakti kepadanya adalah ibunya. wa huwa al-um, ibunya lah manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik, untuk diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahakkun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk. Dia bertanya lagi, summa man? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Ibumu. Dia bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, summa man? Kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjawab, ummuk. Kemudian dia bertanya lagi, summa man? Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, summa abuhu. Kemudian barulah ayahmu. Di dalam hadis ini kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu tiga kali. Kemudian yang keempatnya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan abu, summa abu, kemudian bapakmu. Ibu adalah manusia yang paling berhak untuk kita bergauli dengan baik. Manusia yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya. Yang demikian karena lebih banyaknya dia mengalami rasa capek dan rasa lelah dalam mengatur ataupun dalam mengurus ataupun dalam mendidik dan dalam memelihara dan menjaga anaknya. Mulai dari dia mengandung, dia harus menjaga kandungannya. Kemudian dia melahirkan, dia merasakan rasa sakit yang dahsyat. Kemudian dia menyusui, merawatnya dari sejak kecil, sejak kita belum bisa apa-apa. Kemudian setelah itu seorang ibu mendidik dan mengasuh anaknya sampai dia beranjak dewasa. Kemudian seorang ibu yang dia paling capek ketika anaknya sakit, ketika anaknya rewel dan seterusnya, dan berbagai macam kelelahan dan keletihan yang dialami oleh para ibu, yang ini tidak sadar bagi kita. Sehingga tidak heran mereka memiliki hak yang lebih besar daripada manusia yang lainnya. Dia adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk kita berbakti kepadanya. Namun demikian, bukan berarti seorang ayah tidak memiliki hak yang besar. Bukan bermakna seperti itu. Seorang ayah juga memiliki hak yang besar, yang tidak kalah kebesarannya dari hak ibunya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, seorang ayah pun memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, inna limra'atan wa inna ummata amruni bi talaqiha. Kata pemuda ini, aku memiliki seorang istri dan ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal wali awsatu abwabil jannah. Fa in shita fa abi dzalikal bab aw ihfazhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya walid, orang tua, adalah pintu tengah surga. Jika engkau mau, maka abaikan pintu tengah surga tersebut. Dan jika engkau mau, maka jagalah pintu tengah surga tersebut. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya, ketika kita berbuat baik dan mentaati dan menunaikan hak kedua orang tua kita, baik itu ayah ataupun ibu, menjadikan kita atau menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu tengah. Dan ini keutamaan yang besar bagi seorang ayah. Demikian pula seorang ibu. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la yajzi waladul walidan illa an yajidahu mamlukan fayastarihi fayu'tikahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Sangat banyaknya kebaikan kedua orang tua kita. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan budak hamba sahaya. Kemudian dia membelinya, kemudian dia memerdekakan ayah dan ibunya tersebut. Barulah dia dikatakan telah membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Dan orang tua di sini mencakup ayah dan juga mencakup ibu. Ini menunjukkan besarnya juga kedudukan seorang ayah yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu ridal walidain, ridallahu ridal walid, wa sahatullahu sahatul walid. Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Dan orang tua di sini atau al-walid itu mencakup juga adalah ayah. Hadis-hadis di atas menunjukkan besarnya juga hak seorang ayah yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai seseorang hanya berbakti kepada salah satunya kemudian mengabaikan yang lainnya, maka ini berarti dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka harus kepada kedua-duanya, baik kepada ibunya atau kepada ayahnya, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya secara bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, wajib bagi kita untuk melakukan birrul walidain, maka setelah itu kita pun wajib untuk mengetahui bagaimanakah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan bagaimanakah adab seorang anak kepada orang tuanya. Adab seorang anak yang seharusnya dan semestinya kepada ayah dan ibu. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana seharusnya seorang anak dalam menyikapi kedua orang tuanya. Di antara adab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah hendaknya seorang anak mentaati keduanya. Hendaklah seorang anak mentaati orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Adapun dalam perkara kemaksiatan, maka tidak boleh taat kepada siapapun walaupun itu adalah orang tua kita. Namun dalam perkara yang ma'ruf, wajib kita mengutamakan ketaatan, wajib kita mengutamakan perintah dan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Wajib kita mengutamakan ketaatan kepada kedua orang tua kita daripada ketaatan kepada orang lain. Kedua orang tua kita harus dikedepankan dalam ketaatan dalam perkara yang ma'ruf daripada orang lain. Illa zaujah, kecuali seorang istri. Adapun seorang istri, maka yang lebih dikedepankan adalah ketaatan kepada suaminya, karena dia telah menjadi tanggung jawab suaminya. Juga sebagaimana dalam hadis-hadis yang lainnya, bahwasanya seorang istri lebih mengedepankan ketaatan kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Adapun seorang laki-laki, maka dia mengedepankan ketaatan kepada orang tuanya daripada manusia yang lainnya, selama perintah kedua orang tuanya adalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq, innama ta'atu bil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita untuk mentaati kedua orang tua kita selama itu dalam perkara yang ma'ruf, dan wajib bagi kita untuk mengedepankan ketaatan kepada keduanya daripada ketaatan kepada orang lain. Kemudian di antara adab seorang anak yang harus diperhatikan terhadap orang tuanya, hendaknya seorang anak dia mempergauli kedua orang tuanya dengan baik, dengan sopan dan santun, walaupun kedua orang tuanya adalah kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tua kalian memerintahkan kalian, memaksa kalian untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kalian tidak ada ilmu padanya, maka jangan taati keduanya. Jika orang tua kita memerintahkan kepada kita kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan seterusnya, maka fala tuti'huma, janganlah kalian mentaati keduanya. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, walaupun keduanya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang anak, hendaklah dia bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang santun kepada kedua orang tuanya. Tidak mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara kedua orang tuanya. Tidak membentaknya dan tidak menghardiknya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah kalian berkata uff, ah dan lain sebagainya kepada keduanya, dan janganlah kalian menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang karimah, ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang santun. Ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, bagaimana seorang hamba bersikap dan berucap kepada kedua orang tuanya. Juga di antara adab seorang anak terhadap orang tuanya, hendaklah dia merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan kecintaan kepadanya, yaitu tidak membencinya, tetapi hendaklah seorang anak dia cinta dan kasih kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah." Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan dipenuhi rasa kasih sayang kepada keduanya, yaitu dengan mencintainya dan tidak membencinya. Sehingga sangat heran kalau seseorang mengaku berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mencintai kepada kedua orang tuanya, atau dia benci kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab seorang anak terhadap orang tua juga adalah hendaknya seorang anak mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, memintakan rahmat untuk orang tuanya, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-Nya, "Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan katakanlah dan berdoalah, "Rabbirhamhuma wa hayyibku rahmatillah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sejak aku kecil." Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya, yaitu hendaknya seorang hamba mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, memintakan rahmat untuk kedua orang tuanya, juga memintakan ampun kepada orang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Karena sesungguhnya permintaan ampun seorang anak sangat bermanfaat kepada kedua orang tuanya atau bagi orang tuanya, walaupun orang tua tersebut telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarfa'u darajatal 'abdi salih fil jannah." Fa yaqulu man an anna li hadha. Kemudian dikatakan kepadanya, istighfari walidikala. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Kemudian dia berkata, dari mana aku mendapatkan keutamaan ini? Kemudian dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar anakmu kepadanya. Maka istighfar seorang anak sangat bermanfaat bagi seorang tua, atau bagi kedua orang tua walaupun dia telah meninggal dunia. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa bih, aw waladun salih yad'u lahu." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Maka doakan kebaikan kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia, karena ini merupakan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sehingga ketika orang tua kita telah meninggal dunia, masih ada jalan untuk berbakti kepada keduanya, yaitu dengan cara kita mendoakan kebaikan kepada keduanya, baik dalam sujud kita, dalam salat malam kita, dalam doa-doa kita, dan seterusnya di waktu-waktu mustajab, banyak mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, dan memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga di antara bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, adab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan bersedekah. Seorang anak bersedekah atas nama kedua orang tuanya, sehingga pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasanya ada seseorang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi qad tuwfiyat, hal yanfa'uha in tasaddaqtu anha?" Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah bermanfaat sedekah atas namanya? Apakah bermanfaat bagi ibuku apabila aku bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, bermanfaat sedekah tersebut." Kemudian di antara bentuk bakti dan adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah seorang anak dia menunaikan hutang orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung hutang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inna ummi nadarat an tahujja, falam tahujj, afa ahujju anha?" Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, tetapi belum sempat haji, dia telah meninggal dunia. Apakah aku menghajikan ibuku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am haji anha." Iya, hajikanlah untuk ibumu. "Ara'aiti in kanat 'ala ummiki daynun, akunti qadiyatahu? Fadaynun wa ahaqqu an yuqda." Bukankah jika ibumu memiliki hutang kepada orang lain, engkau akan membayarkan hutangnya? Maka hutang Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Maka jika orang tua kita memiliki hutang dalam keadaan mereka telah meninggal dunia, maka tunaikan hutang mereka. Lunasi hutang mereka sebagai bakti kita, ihsan kita kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula sebagai bentuk bakti seorang hamba kepada kedua orang tuanya adalah dengan cara membayarkan hutang puasa orang tuanya. Ketika orang tua dia memiliki hutang puasa dan belum membayarnya, maka hendaklah walinya atau anaknya membayarkan hutang puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa 'alaihi siyam fa na'anhu waliyyuh." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya membayarkan hutang puasanya. Kemudian juga di antara perbuatan ihsan kepada kedua orang tua kita adalah dengan seseorang anak atau seorang hamba dia menjalin dan menyambung kembali hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adarral bir silatul walad ahla wuddi alih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bentuk bakti yang paling utama adalah seorang anak dia menyambung dan menjalin kembali hubungan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Baik itu kerabat ayah, atau itu adalah sahabat ayah, atau itu teman ayah-ayahnya, teman-teman ayahnya. Maka hendaklah seorang anak ketika ayahnya telah meninggal dunia, dia masih tetap berbuat baik dan berbuat ihsan dan menjalin kembali hubungan dengan teman-teman ayahnya atau sahabat-sahabat ayahnya yang dicintai oleh ayahnya. Ini sebagai bentuk bakti kepada ayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk bakti dan bentuk-bentuk ihsan dan adab-adab seorang anak terhadap orang tua yang akan bisa kita dapatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang telah kami sebutkan tadi telah mencukupi bagi kita sebagai modal bagi kita bagaimana kita bersikap dan beradab kepada kedua orang tua kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amalan yang sebaliknya yaitu durhaka kepada orang tua adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar setelah kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala umatiyakum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Ini yang pertama. "Wa aqul walidai," dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, "Qaulu zur wa sa'at wa syahadatuz zur," ucapan dusta dan persaksian dusta. Rasulullah SAW menempatkan posisi kedua dari dosa-dosa besar setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa tahu betapa besarnya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka wajib bagi kita untuk berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan wajib bagi kita menjauhkan diri dari ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan dan ihsan kedua orang tua kita kepada kita, baik itu ayah ataupun ibu. Betapa banyak kelelahan dan keletihan yang mereka alami selama mereka mengurusi kita sebagai anaknya, dari sejak mengandungnya sampai hingga dewasa dan mampu untuk mandiri. Dan kelak kita akan seperti mereka. Kelak kita keadaannya akan seperti keadaan mereka. Kelak kita akan menjadi ayah atau ibu sebagaimana mereka sekarang menjadi ayah atau ibu. Kelak kita akan menjadi seperti mereka yang membutuhkan bakti kita sebagaimana sekarang mereka sangat membutuhkan bakti kita kepada mereka. Sungguh kedua orang tua kita sangat membutuhkan bentuk bakti kita kepadanya. Dan kelak kita akan menjadi seperti mereka yang sangat membutuhkan bakti kita, yang sangat membutuhkan bakti anak-anak kita kepada kita sebagaimana mereka orang tua kita sekarang sangat membutuhkan bakti kita sebagai anak kepada mereka sebagai orang tua. Dan bergembiralah bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bergembiralah bagi mereka yang bisa menunaikan hak-hak kedua orang tuanya, bil ajril jazil wal mujazati bil mithl, bergembiralah dengan pahala yang banyak dan balasan yang serupa. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan balasan yang serupa. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah anak-anaknya kelak nanti akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka sekarang kepada kedua orang tuanya, maka hati-hati, kelak anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Dan dia akan menyesal atas perbuatannya dahulu durhaka kepada kedua orang tuanya. Camkan ini wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kelak insyaallah anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan para siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kelak anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Dan sesungguhnya balasan itu adalah sesuai dengan jenis amalannya. Ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dibalas oleh anaknya dengan durhaka anaknya kepadanya. Ketika anaknya atau kita berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita akan berbakti dan berbuat baik dan menunaikan hak-hak. Masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada kedua orang tua kita. Sehingga dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, menyebabkan kita akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya, ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah khutbah yang singkat yang bisa kami sampaikan pada pertemuan Idul Fitri kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Dan saya akhiri dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kami dan amalan kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita ini sebab kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.